Doa mencintai Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubbaka ma yuhibbuka wal amal allazi yuballighu inni hubbaka. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il bari. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu untuk tetap mencintaimu dan orang yang engkau cintai, serta dapat beramal yang dapat mendekatkanku untuk mencintaimu, ya Allah. Berkenankan kiranya engkau menjadikan cintaku kepadamu melebihi cintaku kepada diriku sendiri, keluarga, dan dari air yang sejuk. Amin.